Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari bagian akhir dari bab tentang salat istisqa. Ya. Kita pelajari bahwa disunnahkan ketika turun hujan berdiri di tempat yang terbuka agar sebagian anggota tubuh terkena hujan, ya, yaitu di awal turunnya hujan. Sudah dijelaskan sunnah ini, ya, waktunya di awal turunnya hujan. Nah, jadi ketika turun hujan, ya, turunnya hujan, awal turunnya hujan, nah, laksanakan sunnah ini. Nah, jika sudah hujan itu juga sudah berlangsung 15 menit yang lalu, ya, sudah lewat beberapa sekian menit yang lalu, jadi bukan di awal turunnya, maka sudah lewat waktunya. Nah, tapi awal turunnya, ketika turun, ya, awal turunnya, lakukan sunnah ini. Tayyib, bagian tubuh mana saja asalkan bukan aurat, sebagaimana kata Imam An-Nawawi. Nah, dan ini berlaku sunnah ini untuk setiap hujan yang turun, ya, setiap hujan yang turun. Nah, kapan saja hujan turun, di awal turunnya, ya, sunnah ini berlaku. Terutama lebih kuat lagi sunnahnya untuk hujan yang pertama kali turun di tahun itu. Untuk hujan yang pertama kali turun di tahun itu lebih kuat tingkat sunnahnya. Nah, tetapi berlaku untuk setiap hujan yang turun. Nah, dan disunnahkan baca doa Allahumma sayyiban nafi'a. Juga zikir, ya, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Naam, sudah disampaikan ada dua versi di kalangan ulama. Ya, versi dalam kitab ini mazhab Hambali dibaca saat turunnya hujan. Saat turunnya hujan, karena makna zikir ini kami mendapat curah hujan dengan karunia atau berkat karunia Allah taala dan rahmatnya. Nah, karunia dan rahmat Allah itu telah dihasilkan, telah dirasakan dengan turunnya hujan. Dengan turunnya hujan berarti sudah dapat karunia dan rahmat dari Allah sehingga sah untuk dibaca saat itu. Naam, dan juga sah dibaca setelah hujan berhenti sebagaimana pada mazhab Syafi'i. Naam. Yaitu naam, dibaca setelah hujan berhenti. Nah, antara kami nukil ini dari versi yang pertama dari sebagian fuqaha mazhab Hambali, dan versi yang kedua pada sebagian fuqaha mazhab Syafi'i. Nah, baik, jadi berdasarkan yang pertama, jadi ketika turun hujan baca doa Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah, naam, jadikanlah ini curah hujan yang bermanfaat. Nah, kemudian dilanjutkan mufidna bi fadlillahi wa rahmati, kami dapat curah hujan berkat karunia Allah dan rahmatnya. Nah, versi yang kedua baca Allahumma sayyiban nafi'a. Adapun mufidna bi fadlillahi wa rahmati, ditunggu sampai hujan selesai. Setelah hujan selesai baru dibaca. Nah, ya, dua-duanya benar insyaallah taala. Nah, kemudian yang terakhir al-khamis, yang kelima, wa idza kathara al-mataru, apabila hujan banyak, ya, kathara al-mataru, hujan banyak. Nah, imma hujan itu terus-menerus berhari-hari tidak berhenti-berhenti, ya, lebat atau berhenti sebentar, ya, berikutnya lanjut lagi hari berikutnya, banyak curah hujan Naam, terlalu banyak. Wa khifa minad darar. Wa khifa, dan dikhawatirkan, ditakutkan adanya darar, adanya mudarat. Yakni khawatirkan banjir, ya. Banjir, longsor. Nah. Ya, timbul bencana dengan sebab banyaknya air hujan, curahan hujan yang berlebih dari kebutuhan. Maka apabila dikhawatirkan demikian, yusannu, disunnahkan. Disunnahkan an yaqula, untuk membaca doa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala dhirabi wal akami wa butunil awdiyati wa manabitish shajar. Allahumma, ya Allah, hawalaina, hawalaina, turunkanlah hujan ini di area-area sekitar kami. Wala alaina, dan jangan engkau curahkan di atas kami. Jadi berdoa kepada Allah Ta'ala agar hujan ini dialihkan, ya, jatuhnya di wilayah-wilayah sekitar, bukan di wilayah kita, tempat yang dikhawatirkan ini tadi, ya. Sebagaimana hadits ini kan Nabi Alaihissalam membaca doa ini pada hadits Anas yang telah lewat dalam As-Sahih. Naam, ketika datang seseorang yang mengadukan bahwa mereka kekeringan, ya, terancam punah hewan-hewan, tanaman, manusia. Kemudian Nabi, ketika Nabi SAW sedang khutbah Jumat, hadits Anas, kemudian Nabi SAW, ya, menyambut permintaannya, ya, untuk istisqa, yakni Nabi berdoa minta hujan di tengah-tengah khutbah. Nah, Jumat berikutnya datang lagi, ya, orang yang mengadukan bahwa hujan berlebih. Nah, hujan berlebih dan membahayakan. Kemudian Nabi Alaihissalam membaca ini. Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, ya, alihkan hujan-hujan ini ke wilayah-wilayah sekitar kami. Nah, di sekitar Madinah. Wala alaina, bukan di atas kami. Jadi Nabi Alaihissalam tidak memohon kepada Allah agar hujan ini dihentikan, tidak. Tidak minta kepada Allah Ta'ala agar hujan dihentikan. Tetapi, ya, area curahnya dialihkan ke tempat-tempat yang, ya, munasib, tempat-tempat yang cocok, ya. Tempat-tempat yang cocok. Nah, yaitu Allahumma, ya Allah, ala dhirabi, curahkan di atas al-dhirab. Al-dhirab adalah, lihat penjelasannya, wadhirabu al-jibalu sigaru. Al-dhirab adalah al-jibalu sigar, yaitu bukit-bukit. Nah, ini gunung-gunung yang kecil, ya, ini bukit-bukit, wilayah-wilayah perbukitan. Nah, wal-akam, al-akam, wal-akam jam'u akamah. Al-akam adalah jamak dari akamah, wahia tal. Akamah adalah tal. Nah, at-tallu, yaitu wahuwa majtama'a minal hijarati fi makanin wahid. Majtama'a minal hijarati, batu-batu, ya, batu-batu yang berkumpul, fi makanin wahid, di satu tempat, ya, yang menjadi dataran yang tinggi. Nah, ini singkatnya, ini dataran tinggi. Jadi wal-agami, dataran-dataran tinggi. Wa butunil awdiyati, dan di perut-perut lembah. Wa manabitish syajari, di area-area pepohonan, ya, area-area, ya, pepohonan. Nah, yang di sana banyak ditumbuhi pohon-pohon. Nah, kita tahu bersama pohon-pohon itu menyerap air, menahan air. Nah, ya, makanya kan kita tahu bersama apabila pegunungan digunduli, ditebasi pohon-pohonnya sehingga tidak bisa menyerap air dan menahan air, akhirnya turun, turun ke bawah ke wilayah yang rendah, banjir. Nah, longsor. Nah, jadi ini hikmahnya, bijaknya doa Nabi SAW, bukan meminta kepada Allah Ta'ala agar hujan dihentikan, tetapi dialihkan ke wilayah-wilayah yang di sana bermanfaat dan tidak membahayakan. Naam, Allahumma hawalaina wa la alaina, ya Allah, turunkanlah hujan itu di area-area wilayah-wilayah sekitar kami, bukan dicurahkan di atas kami, ya, karena sudah cukup. Nah, jika terus di atas Madinah bisa membahayakan. Allahumma ala dhirabi wal akami wa butunil awdiyati wa manabiti syajari, ya Allah, turunkanlah hujan itu, curahkan di perbukitan, ya, area-area perbukitan, gunung-gunung kecil, di dataran-dataran tinggi, di perut-perut lembah, di area-area pepohonan. Nah, hadits ini muttafaq alaih. Nah, saya disebutkan yang tadi hadis Anas, nah, pada hadis tersebut yang disyaratkan tadi. Barakallahu fikum. Ini akhir pembahasan tentang salat al-istisqa. Naam. Pembahasan berikutnya al-babur rabi'a asyar. Al-babur rabi'a asyar, bab ke-14. Fi salatil kusuf. Tentang sholat kusuf, sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Wafihi masailu, padanya ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'riful kusufi, definisi al-kusuf. Ya, apa pengertian al-kusuf? Wal hikmatu minhu, dan hikmah terjadinya kusuf gerhana. Naam. Al-kusuf definisinya pada bahasa kita gerhana, ya. Huwa hijabu dhaui ahadin nayraini. In hijab artinya tertutupnya. Jadi bukan hilang, ya, tapi tertutup. Terhijab, ya, terhijabnya, tertutupnya dhaui cahaya ahadin nayrain, salah satu dari dua benda angkasa yang bercahaya, benda angkasa besar yang bercahaya di atas, yaitu asy-syamsi wal qamari, matahari dan bulan. In hijabu dawi ahadin nayrain asy-syamsi wal qamari, terhijabnya, terhalanginya, ya, tertutupnya cahaya salah satu dari matahari dan bulan. Bisababin ghairi mu'tadin, dengan sebab yang tidak biasa, dengan sebab yang tidak biasa. Ya, ini kejadian, peristiwa yang luar biasa, bukan peristiwa biasa. Naam. Wal kusufu wal khusufu bima'nan wahid. Kusuf dan khusuf maknanya sama. Ya, kita tahu bersama gerhana matahari itu terjadi dikarenakan, ya, posisi matahari di atas, ya, kemudian bulan mengantarai antara matahari dan bumi. Ya, bulan mengantarai antara matahari dan bumi, sehingga cahaya matahari terhalangi oleh bulan sehingga gelaplah bumi, terjadilah gerhana matahari. Nah, dikarenakan matahari lebih besar daripada bulan, maka tidak mungkin terjadi gerhana matahari yang meliputi seluruh permukaan bumi. Nah, hanya sebagian permukaan bumi saja. Baik. Adapun gerhana bulan, ya. Adapun gerhana bulan sebalik, ya, na'am, gerhana bulan yaitu sebaliknya. Kenapa bisa terjadi gerhana bulan? Karena bumi mengantarai antara matahari dan bulan. Nah, jadi posisi bumi antara matahari dan bulan. Kenapa kemudian terjadi gerhana bulan ketika posisi bumi antara matahari dan bulan? Karena bulan itu sebenarnya hanya memantulkan cahaya dari matahari. Yang bersinar adalah matahari sebagai sumber cahaya, mengeluarkan cahaya, bersinar. Adapun bulan itu pada asalnya hanya memancarkan, memantulkan cahaya dari matahari. Ibaratnya seperti cermin, ada lentera menyala di depannya, ada cermin, ya, maka cermin ini memantulkan, ya, cahaya. Oleh karena itu ketika bumi berada antara matahari dan bulan, ya, tidak, bulan tidak bisa memantulkan cahaya matahari karena terhalangi oleh bulan, maka terjadilah gerhana bulan. Dari penjelasan ini, ini yang dimaksud tadi, bisa ghairi mu'tad, dengan faktor yang tidak biasa. Nah, ini jarang terjadi dalam dalam perjalanan peredaran matahari dan bulan. Nah, bukan perkara yang sering terjadi, karena ini tidak biasa, ini luar biasa. Oleh karena itu gerhana matahari, ya, itu terjadi di akhir bulan ketika, ya, peredaran matahari dan bulan berdekatan. Ketika peredaran matahari dan bulan berdekatan, disitulah berkemungkinan bulan ketika berdekatan, ya, disitulah kemungkinannya bulan mengantarai antara matahari dengan bumi, sehingga terjadi gerhana matahari. Sebaliknya gerhana bulan terjadi di bulan-bulan purnama 14-15. Karena di pertengahan bulan, di bulan purnama itulah posisi bulan paling jauh dari matahari. Paling jauh dari matahari, ya, sehingga disitulah kemungkinan terjadi bumi ada di antara matahari dan bulan. Nah, sehingga bulan tidak bisa memantulkan cahaya dari matahari karena terhalangi oleh bumi, sehingga terjadi gerhana bulan. Baik. Wal kusufu wal khusufu bimakna wahid. Al kusuf dan khusuf maknanya sama, yaitu gerhana. Bisa gerhana matahari, bisa gerhana bulan. Wa yuhdithu Allah azza wa jall, wa yuhdithu Allah azza wa jalla dhalika. Allah azza wa jall menakdirkan peristiwa itu takhwifan li'ibadihi, takhwifan dalam rangka menakut-nakuti hamba-hambanya. Li'ibadi, takhwifan li'ibadi, dalam rangka menakut-nakuti hamba-hambanya. Hatta yarji'u ilaihi subhanah, ya, agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tobat atas kesalahan-kesalahan mereka. Karena mereka takut, kaget dengan peristiwa itu, kemudian ingat Allah subhanahu wa ta'ala, sadar atas kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, taubat, kemudian kembali rujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan ketaatan, ya, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi. Sesungguhnya asyams wal qamar, matahari dan bulan itu, ayatani min ayatillah, dua ayat dari ayat-ayat Allah. Dua ayat dari ayat-ayat Allah, yakni ayat kauniyah. Ingat selalu bahwa ayat itu ada dua makna, ya. Yang pertama ayat kauniyah, yang kedua ayat syar'iyah. Ayat kauniyah yaitu tanda kekuasaan Allah berupa makhluk ciptaan Allah. Semua makhluk ciptaan Allah merupakan ayah. Ya, ayatun min ayatillahi ta'ala. Semuanya menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Apalagi, ya, makhluk-makhluk yang besar, ya, seperti matahari dan bulan, ya, yang beredar di atas, ya, di angkasa. Naam, itu ayat kauniyah. Ayat syar'iyah yaitu ayat-ayat yang berisi syariat Allah Ta'ala, yaitu firman-firman Allah Ta'ala, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Injil, ayat-ayat Taurat, kitab-kitab suci, ya, semuanya berisi ayat-ayat syar'iyah, yaitu firman-firman Allah Ta'ala yang isinya adalah syariat. Jadi ayat ini min ayatillah di sini yang dimaksud apa? Tanda, dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, ya, menciptakan makhluk-makhluk itu. Tidak ada yang kuasa menciptakan satu pun dari makhluk itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Ayat tanda kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala. Naam, la yankasifani li mauti ahadin. Keduanya, matahari, bulan, tidaklah mengalami gerhana, kehilangan cahaya. Naam, kehilangan cahaya dalam arti apa tadi? Bukan kehilangan cahaya hakikatnya, ya. Apa? Inhijab, terhijab. Nah, baik, matahari jelas tidak hilang cahayanya, hanya terhalangi oleh bulan, ya, dari bumi. Adapun bulan, ya, memang tidak ada cahaya yang bisa dia pantulkan. Naam. Tidaklah terjadi gerhana li mauti ahadin wala li hayati, dikarenakan kematian seseorang atau dikarenakan lahirnya seseorang. Jadi tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang, baik itu orang kecil maupun orang besar, atau kelahiran seseorang, baik orang itu orang kecil atau orang besar, dalam arti kelak akan jadi orang besar, jadi pemimpin besar. Tidak ada kaitannya dengan itu. Wa innama yukhawifullahu bihima ibadah. Hanyalah sesungguhnya yukhawifullahu, Allah menakut-nakuti, bihima, dengan gerhana matahari dan bulan itu, ibadahu, hamba-hambanya. Itu hikmahnya, ya, itu tujuan terjadinya gerhana. Nah, Allah Ta'ala menakdirkan itu dalam rangka menakut-nakuti hamba-hambanya agar mereka taubat, rujuk, memperbaiki diri, ya, kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini muttafaq alaih. Naam, al-mas'alatu tsaniyah, itu masalah yang kedua, hukmu salatil kusufi wa daliluha. Hukum salat gerhana dan dalilnya. Wa salatul kusufi wajibatun. Salat gerhana hukumnya wajib. Ala ma sarraha bihi Abu Awanata fi sahihihi. Berdasarkan apa yang ditasrih, yakni yang diperjelas oleh Abu Awanah, disebutkan secara jelas, secara gamblang oleh Abu Awanah fi sahihihi, dalam sahihnya. Jadi salah seorang imam, Abu Awanah, dalam sahihnya memperjelas, menyebutkan secara jelas, secara gamblang, ya, bahwa hukumnya wajib. Wa hukiya an Abi Hanifah. Dan pendapat bahwa salat gerhana wajib juga dihikayatkan dari Al-Imam Abu Hanifah. Wa ajraha Malikun majral Jum'ah. Dan Al-Imam Malik, ya, menempatkan sholat gerhana ini, ya, pada posisi seperti sholat Jumat. Nah, menempatkannya seperti sholat Jumat. Nah, yang diwajibkan untuk diwajibkan bagi kaum muslimin untuk berkumpul, ya, berkumpul melaksanakan sholat. Nah, wa qawwa Ibnu Al-Qayyim rahimahullah wa qawwa Ibnu al-Qayyim rahimahullah al-qawla biwujubiha. Ibnu al-Qayyim menguatkan pendapat al-qawla, pendapat yang mengatakan wajib. Ibnu al-Qayyim menguatkan pendapat yang mengatakan wajib. Wa ayyadahu asy-syekhu Ibnu Utsaimin. Wa ayyadahu asy-syekhu Ibnu Utsaimin, dan didukung oleh asy-syekh Ibnu Utsaimin. Nah, ini pendapat yang diangkat di kitab ini, artinya para masyayikh yang menulis kitab ini mereka mendukung pendapat yang mengatakan wajib. Dinukil di sini sekian a'immah yang berpendapat demikian. Tersisa terkait dengan pendapat ini, ya, yaitu hukumnya fardu ain atau fardu kifayah. Karena wajib itu ada dua, ada fardu ain artinya wajib, ya, secara perseorangan, secara individual, setiap individu muslim, ya, wajib menghadiri atau wajib melaksanakan sholat gerhana kecuali yang punya udzur. Nah, apabila tidak hadir melaksanakannya maka dia berdosa kecuali punya udzur. Itu fardu ain. Nah, adapun fardu kifayah, fardu kifayah artinya diwajibkan atas sebagian kaum muslimin. Jadi yang dituntut adalah ada sebagian kaum muslimin yang melaksanakan sholat gerhana. Dengan itu gugur kewajiban dari kaum muslimin yang lainnya. Nah, jadi jika sudah ada sebagian yang berkumpul mengerjakannya, ya, maka gugur kewajiban itu dari yang lainnya. Itu fardu kifayah. Yang mana di antara dua jenis ini yang dimaksud, apakah fardu ain atau fardu kifayah? Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dua kemungkinan antara fardu ain atau fardu kifayah. Ya. Tetapi Ibnu Utsaimin rahimahullah, Ibnu Utsaimin rahimahullah mendukung, ya, bahwa fardu kifayah ini lebih condong ke fardu kifayah. Nah, jadi beliau mengatakan seandainya kita mengatakan wajib, maka tampaknya yang lebih kuat adalah fardu kifayah. Baik. Wallahu a'lam. Memang tampaknya demikian, jika memang kita berpendapat salat gerhana wajib, lebih tampak pendapat yang mengatakan fardu kifayah daripada fardu ain. Wallahu a'lam. Wadhalika li'anna nabiya sallallahu alaihi wasallam amara biha. Hal itu dalilnya li'anna nabiya, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biha, memerintahkan pelaksanaan salat gerhana. Yakni perintah ini dimaknai oleh mereka ulama tersebut, dan itu sebagian kecil. Itu sebagian kecil. Sederetan imam-imam yang kita dengar namanya itu sebagian kecil dari ulama yang ada yang berpendapat wajib, mereka menafsirkan, memaknai perintah Nabi SAW di situ bermakna wajib. Perintah itu bermakna wajib dengan alasan tidak ada dalil yang menggeser, ya, makna perintah itu dari makna wajib ke makna sunnah. Wa kharaja faz'an ilaiha. Dan Nabi SAW keluar, ya, keluar ke masjid dalam rangka untuk melakukan salat gerhana dalam keadaan fazi'an, dalam keadaan kaget. Kaget luar biasa. Ya. Kaget luar biasa, yaitu ketika terjadi gerhana matahari di waktu duha. Nah, di masa Nabi SAW yang bertepatan ketika itu di waktu bertepatan dengan waktu duha. Naam, Nabi keluar, ya, tergopoh-gopoh, ya, sampai menyeret ridanya. Naam, saking kagetnya menuju masjid untuk mengerjakan salat gerhana. Wa akhbaru annaha takhwifun lil ibad. Wa akhbar, dan Nabi SAW mengabarkan, ya, pada khutbahnya, nasihatnya, annaha takhwifun lil ibad, bahwasanya gerhana itu terjadi dalam rangka menakut-nakuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya seharusnya ya hikmah itu terrealisasi, tercapai pada hamba-hamba Allah taala. Yakni seharusnya hamba-hamba Allah benar-benar takut dengan kejadian itu. Ya, bukannya santai-santai saja, merasa biasa-biasa saja, kemudian tidak ada introspeksi diri, ya, tidak ada perasaan takut, kemudian mengingat dosa-dosa kesalahan yang telah lalu, kemudian istighfar, zikir, ikut sholat, ya, melaksanakan ketaatan. Nah, tidak demikian. Nah, harusnya ya memang benar-benar takut. Baik, karena itu tujuannya. Ini pendapat sebenarnya dikatakan tadi sebagian kecil ulama. Dan andaikan dikatakan wajib, maka sebagaimana dari sudah dinukil dari Ibnu Uthaimin, lebih kuat tanpa fardu kifayah. Naam. Adapun jumhur ulama, mayoritas ulama mereka mengatakan sunnah. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Ya. Al-Imam bin Baz rahimahullah, Syekh bin Baz, Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah memfatwakan pendapat jumhur. Ibnu Baz rahimahullah memfatwakan pendapat jumhur bahwa hukumnya hanya sunnah. Naam, terdapat beberapa hadis yang menunjukkan ya bahwa yang diwajibkan hanya salat 5 waktu termasuk dalamnya salat Jumat. Ya, dalil-dalil hadis-hadis yang paling kuat dalalahnya, yang paling kuat penunjukan hukumnya, penunjukan maknanya, yang menunjukkan bahwa hanya salat 5 waktu termasuk salat Jumat yang wajib ya dan selainnya adalah salat sunnah termasuk salat gerhana, yaitu hadis ya hadis Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, dan sudah lewat penyebutan hadis ini, nam khamsu salawatin katabahunallahu ala al-ibad, khamsu salawatin katabahunallahu ala al-ibad, ada 5 salat yang Allah fardukan atas hamba-hambanya, faman jaa bihinna kana lahu indallahi ahdun ayyadkhilahul jannah. Barang siapa datang di hari kiamat, man jaa bihinna yaumal qiyamah, dari kiamat, dengan membawa salat 5 waktu itu, dia jaga salat 5 waktu itu setiap hari dan malam sepanjang hidupnya, kana lahu indallahi ahdun ayyadkhilahul jannah, ada janji jaminan di sisi Allah taala bahwa dia akan dimasukkan dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna, barang siapa tidak datang di hari kiamat dengan 5 waktu itu, artinya dia telantarkan. Ya. Dia telantarkan karena malas, ya. Tidak datang dengan salat 5 waktu itu, falaisa lahu 'indallah ahdun ayyadkhilahul jannah, maka dia tidak ada jaminan, tidak ada janji di sisi Allah bahwa dia akan dimasukkan dalam surga. Apa nasibnya? Insya'a afa anhu wa insya'a adzabah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis. Jadi tidak ada jaminan bahwa dia akan masuk dalam jannah langsung, ya, tetapi insya'a adzabah, insya'a afa anhu insya'a adzabah. Jika Allah menghendaki, Allah mengampuni dia, memaafkan dia, dia bisa langsung masuk surga. Wa in syaa'a 'adzaba, jika Allah menghendaki, Allah mengadabnya dengan sebab itu. Artinya apa? Yang wajib hanya 5 salat itu. Nah, 5 salat itu yang tidak boleh ditelantarkan sama sekali. Ya. berarti sholat lainnya sunnah, termasuk sholat gerhana. Nah, dan dalil hadis yang lainnya yang saling menguatkan menunjukkan hal itu, wallahu a'lam, tampaknya pendapat jumhur lebih kuat bahwa hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Nah, adapun perintah Nabi SAW ya, menunjukkan kuatnya tingkat sunnah salat gerhana. Ya. Amalan Nabi alaihi salatu wasalam mengerjakannya menunjukkan kuatnya tingkat sunnah salat khusuf. Oleh karena itu, salat sunnah yang paling tinggi tingkat sunnahnya adalah salat gerhana. Karena Nabi memerintahkannya, Nabi mengerjakannya. Nah, Nabi mengerjakannya dalam keadaan seperti yang kita dengar, keluar dari rumahnya dalam keadaan takut, menyeret ridanya. Nah, baik. Al-mas'alatu tsalitsatu, masalah yang ketiga, waktuha, waktu pelaksanaan salat gerhana, waktuha min ibtida'il kusufi ila dhahabihi. Nah, waktu pelaksanaan sholat kusuf, sholat gerhana, mulai dari ibtida'il kusuf, mulai awal terjadinya gerhana, ila dhahabihi, sampai berakhirnya gerhana. Jadi mulai terjadinya gerhana, sampai berakhirnya gerhana. Itu waktu pelaksanaannya. Nah, jika dipastikan terjadi gerhana, dilihat bahwa memang benar terjadi gerhana, disaksikan terjadi gerhana, ya, disaksikan dengan mata telanjang. Nah, saksikan dengan mata telanjang terjadi gerhana, maka itulah ya saat disyariatkannya sholat gerhana. Nah, sampai gerhana itu berakhir. Jika gerhana dikabarkan akan terjadi gerhana tapi tidak disaksikan, nah, tidak dilihat terjadinya gerhana, ya, sehingga tidak ada asarnya, tidak ada efeknya, nah, maka tidak disyariatkan. Apabila gerhana sudah selesai, baru sadari sudah lewat waktunya. Baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum syai'an min dzalik." Idza ini syartiyah, menunjukkan persyaratan, ini syaratnya. Apabila kalian melihat sesuatu dari peristiwa itu, yakni melihat satu gerhana, fasallu, maka salatlah kalian, hatta yanjaliya, sampai gerhana itu selesai, ya, sampai gerhana itu selesai. Naam, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ini untuk sementara kita pelajari. Tafadhalu, jazakumullahu khairan. Subhanallah, alhamdulillah, syukran.